بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله kembali kita lanjutkan bahasa kitab Adha'u wa Dawa' Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan tentang dosa-dosa besar. Beliau sebutkan perbedaan para ulama tentang dosa besar. Kelompok pertama menyebutkan bahwasannya dosa besar itu terbatas dengan bilangan tertentu. Yang menyebutkan jumlahnya 4, ada yang mengatakan 7. Baik. Kemudian kelompok kedua, mereka menyatakan dosa besar itu tidak terbatas dengan bilangan, dengan jumlah tertentu, akan tetapi dengan batasan-batasan, dengan qaid-qaid, yaitu ada yang menyebutkan semua larangan Allah dalam Al-Quran, maka itu dosa besar. Larangan Rasul SAW dalam sunnah, maka itu dosa kecil. Baik, dan yang lainnya. Kemudian kelompok yang ketiga, yang berpendapat bahwasannya dosa itu ditinjau dari perbuatan melanggar dari zat yang dimaksiati, zat yang didurhakai, semuanya besar, semuanya adalah dosa-dosa besar, karena agungnya zat yang mereka langgar perintahnya, mereka langgar larangannya, maka semua dosa itu besar. Taib telah beliau sebutkan di antara hujjah kelompok yang ketiga ini, bahwasannya semua dosa itu ditinjau dari zat yang dimaksiati, semuanya adalah besar. Tapi berikutnya qalu wa yadullu ala hadza annal ma'siyata tatadammanu al-istihanata bi amril muta' wa nahyihi wa intihaqi hurmatihi wa hadza la farqa fihi baina dzambin wa dzam. Mereka juga mengatakan bahwasannya yang menunjukkan bahwasannya dosa itu tidak berperingkat, pelanggaran terhadap perintah Rabbul Alamin itu kedudukannya sama, bahwasannya kemaksiatan apapun bentuknya, dosa apapun bentuknya dari dosa tadi itu terkandung di dalamnya istihanah, peremehan, meremehkan perintah zat yang harus ditaati, zat yang harus ditaati Allah Subhanahu wa taala, dan meremehkan larangan zat yang harus ditaati tadi, itu sama saja apapun dosanya, apapun bentuknya, maka di dalamnya terdapat peremehan, merendahkan perintah zat yang harus ditaati, wa hadza la farqa fi baina dzambin wa dzam, maka kandungan ini istihanah kepada al-muta' itu sama saja, so dosa satu dan dosa yang kedua, dosa satu dengan yang lainnya itu sama kandungannya, terdapat perendahan terhadap al-muta' tadi, terhadap zat yang harus ditaati, taat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, Baik, maka dari sisi ini sama saja dosa itu apapun bentuknya, Baik, qala qalu fala yandurul abdu ila kibari dzambi wa sigharihi fi nafsihi. Mereka juga mengatakan janganlah seorang hamba, itu memelihat, memperhatikan besar atau kecilnya dosa dari sisi perbuatan dosa tadi, ditinjau dari perbuatan dosa tadi. Jangan perhatikan ini remeh, ini kecil, ya, ini besar. Walakin yamburu ila qadri manasahu wa 'azamatihi, akan tetapi hendaklah dia melihat kadar keagungan zat yang dia maksiati, keagungan zat yang dia langgar perintahnya. Qala wantihaki hormati bil maksiati, demikian pula dia perhatikan zat yang maha besar yang dia langgar keharamannya dengan kemaksiatan tadi, apapun kemaksiatannya. Qala wa hadza la yaftariqu fihi al-halu baina maksiatin wa maksiyah, maka yang demikian ini tidak ada bedanya keadaannya dari satu kemaksiatan pada maksiat yang lain, ya, sama saja. Qala fa inna malikan muta'an adziman, maka beliau membikin pendekatan pemahaman, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, dengan suatu apapun, ya. Baik, akan tetapi perhatikan, kalau seandainya ada seorang penguasa, raja di raja di dunia, ya, yang seluruh perintahnya ditaati, ya, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, ya. Qala law amara ahada mamlukaihi an yadhhaba fi muhimmatin lahu ila baladin ba'id, wa amara akhar an yadhhaba fi suhlin lahu ila janibid dar, fa asayahu wa qala fa amrahu lakana fi maktihi wasukuti min ainihi sawa, ya. Raja di raja yang sangat dia taati memiliki banyak budak, ya. Nah, dia pilih dua budak, ya. Salah satunya dia perintahkan untuk satu kepentingan di negeri yang jauh, ya. Urusannya menyelesaikan perkara di negeri yang jauh, perjalanan jauh, ya. Kemudian yang kedua, dia perintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di dekat dia, ya, di tempat tinggalnya, di samping rumahnya, ya. Satunya butuh perjalanan jauh, jarak yang jauh, satunya dekat, ya. Sama-sama perintah, ya. Sama-sama perintahnya raja, ya. Sama-sama perintahnya penguasa. Wa qala fa amrahu, kedua-duanya menyelisih perintah raja tadi, ya. Kedua-duanya bermaksiat. Kedua-duanya tidak taat, tidak mengerjakan perintah tadi. Maka lakana fi maktihi wasukut min ainihi sawa, maka kedua budak tadi, kedua orang yang diperintah raja tadi mendapatkan kemurkaan dan kehinaan yang sama di hadapan raja tadi, yang kedudukannya sama, yaitu dari sisi sama-sama tidak menjalankan perintah. Walaupun satu perintahnya sangat berat, ya, sangat besar, ya, pergi ke tempat yang jauh, ya, menyelesaikan urusan di negeri yang jauh, yang satunya dekat, mudah saja dia kerjakan, ya. Tapi sama-sama memaksiati, sama-sama tidak mengerjakan perintah, maka kedudukannya sama, ya, mendapatkan kerendahan yang sama di hadapan raja tadi, gitu. Baik. Keduanya sama-sama tidak menjalankan perintah. Baik, maka dari sini, maka seorang hamba yang melanggar perintah Rabbnya subhanahu wa ta'ala, baik pelanggarannya besar, ya, ataupun pelanggarannya kecil, ya, maka itu sama di hadapan Rabbnya, sama-sama melanggar, gitu, ya. Sama-sama bermaksiat, ya. Sama-sama tidak tunduk, ya. Sama-sama tidak patuh, ya. Baik, maka yang seperti ini memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati ya, melanggar bermaksiat terhadap perintah Rabbul Alamin ya. Qala qalu, mereka juga mengatakan, kelompok ketiga ini yang tidak berpendapat dosa itu terbagi menjadi besar dan kecil ya. Dosa itu sama saja di hadapan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Qala qalu wa li hadza kanat ma'siyatu man tarakal hajja min Makkah wa man tarakal jum'ata wa huwa jarul masjid akbaha indallah min ma'siyati man tarakahu min al makanil ba'id wal wajibu ala hadza aktsaru min al wajibi ala hadza. Oleh karena sebab ini ya, pelanggaran kemaksiatan orang yang meninggalkan haji padahal rumahnya di Mekah ya, tempat tinggalnya di Mekah, punya kesempatan yang besar untuk berbuat haji ya. Demikian pula orang yang meninggalkan sholat Jumat, rumahnya dekat masjid, samping masjid, tapi dia tidak menghadiri Jumat, maka ini jauh lebih besar kemaksiatannya, kejelekannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang meninggalkannya dari tempat yang jauh ya. Rumahnya jauh dari masjid ya. Perjalanannya jauh ya. Untuk sampai ke masjid berjam-jam ya. Demikian pula rumahnya sangat jauh dari Mekah ya. Perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan ya. Baik, maka ini menunjukkan bahwasannya dosa itu ditinjau dari jur'ahnya tadi ya di depan, bukan perbuatannya semata ya, bukan fi'ilnya semata, akan tetapi nilai daripada kelancangan dia ya. Orang yang mudah bisa melakukan tapi tidak melakukan, dia lebih lancang daripada orang yang sulit untuk melakukannya, dia meninggalkan itu. Ya. Baik. Maka bukan semata-mata pembagian besar dan kecil ya. Perbuatannya sama, akan tapi nilainya berbeda itu. Orang yang sama-sama meninggalkan haji itu sama perbuatannya, tetapi ketika keadaannya berbeda, itu yang menentukan ya, yang menentukan besar dan kecilnya. Taib qala walau kana ma rajulin mi'ata dirhamin famana zakataha. Kemudian contoh berikutnya, kalau seseorang punya harta 200 dirham. Kemudian dia miliki selama 1 tahun tidak dia keluarkan zakatnya ya. 200 dirham itu 595 gram. Perak ya. Wajib dikeluarkan 1/40-nya. Kemudian wa ma'akhar mi'ata alfi alfin. Kemudian orang yang kedua memiliki 200 juta dirham. Nilainya berlipat-lipat ya dari orang yang pertama tadi. Satu cuma 200 dirham. Yang kedua punya 200 juta dirham. Qala famana zakataha. Kedua-duanya sama-sama menghalangi zakat, sama-sama tidak mau menunaikan zakat ya. Melanggar, bermaksiat kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala dengan tidak menjalankan perintah zakat. Qala lastawaya fiman ima wajaba ala kulli wahidin min huma. Maka kedua-duanya sama ya, dari sisi menghalangi kewajiban yang wajib atas keduanya ya. 200 dirham wajib zakat, demikian pula 200 juta dirham juga wajib zakat ya. Baik, ketika tidak menunaikan zakat kedua-duanya, maka keduanya sama ya, sama-sama melanggar, sama-sama menentang perintah Rabb-nya. Qala la yab'udu istiwa'uhuma fil 'uqubati. Maka tidak jauh, yakni kemungkinan besar ya. Kedua-duanya itu sama hukumannya, ya. Hukumannya sama. Idza kana kullun minhuma musirran 'ala man izakati malihi. Jika kedua-duanya itu sama-sama terus-menerus tidak mau mengeluarkan zakat. Qalilan kanal malu au katsiran. Baik jumlah hartanya sedikit tetapi sudah mencapai nisab wajib dizakati, atau hartanya banyak berlipat-lipat dari batas nisabnya, ya. Baik. Maka ini dosa-dosa besar, ya. Ada tiga pendapat, ya. Dan yang rajih insya Allah terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Dan dosa besar itu dikait dengan sifat, ya, pendapat yang kedua, ya. Setiap dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman tertentu, ya, di akhirat atau menyebabkan had di dunia, ya. Di dunia dihukum dengan hukuman tertentu, dirajam, dipotong tangannya, dicambuk, ya, maka itu dosa besar, ya. Atau yu'aqabu bilaknati, atau dihukum dengan laknat, dilaknat pelakunya. Dilaknat pelakunya oleh Allah ataupun Rasulnya, ya, maka itu menunjukkan dosa besar, ya. Au baro'a minhu Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW berbaro'ah, berlepas diri dari pelakunya, ya. Seperti laisa minna, itu. Man rohiba an sunnati falaysa minni, gitu. Man ghasana falaysa minna, ya. Itu termasuk dosa besar, ya. Rasulullah SAW berbaro'ah dari pelakunya, ya. Baik, ini pembagian dosa besar. Baik, akan tetapi apapun bentuknya, ya, dari dosa tadi kecil maupun besar, maka perhatikan pendapat kelompok ketiga ini, ya. Seberapapun besarnya dosa itu, maka perhatikan zat yang kamu maksiati, siapa yang kamu langgar aturannya itu, siapa yang kamu tentang perintahnya, siapa yang kamu langgar larangannya, ya. Jangan melihat pelanggarannya, jangan dilihat perbuatan pelanggarannya, akan tetapi siapa yang kamu langgar, ya. Siapa yang kamu tentang, ya. Baik. Berikutnya qala rahimallahu taala faslun khalaqallahul khalqa li tauhidihi wa ibadatihi wahdah. Pasal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu untuk hikmah yang agung, itu untuk mentauhidkannya dan beribadah kepadanya semata. Qala kasul ghita'in hadhil mas'alati an yuqal, dan pembuka tabir dari permasalahan ini adalah dengan mengatakan, ya, itu yang menjelaskan pasal ini apa. Qala inna Allah azza wa jalla arsala rusulahu wa anzala kutubahu wa khalaqas samawati wal arda liyu'rafa wa yu'bada wa yuwahhada wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa ta'atu kulluha lillah wa da'watu lahu kama qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, dari Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Allah utus rasul kepada mereka. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, ya. Tidak ada satu umat pun kecuali ada padanya pemberi peringatan, ya. Wa anzala kutubahu, dan Allah turunkan kitabnya, Zabur, Taurat, ya, Injil, Al-Qur'an, ya. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah ciptakan langit-langit, langit yang megah, yang besar, yang menjulang tinggi tanpa tiang, ya. Bangunan yang besar, di atas itu benda-benda yang besar, benda-benda yang padat, ya. Kalau kamu lihat awan itu saja, awan yang ada di atas itu, hitam yang bergerak itu air, ya. Itu air atasnya, dalamnya air, ya, benda padat, ya. Baik. Itu masih di bawahnya langit, ya. Dan langit itu 7 lapis, bukan hanya yang kita lihat ini saja, ya. Ada 7 lapis. 1 lapis dengan yang berikutnya jaraknya 500 tahun, ya. 500 tahun perjalanan. Wal ardo, demikian pula bumi. Demikian pula bumi juga 7 lapis, ya. Sama seperti langit. Qala li urafa, supaya Allah Subhanahu wa taala dikenal, diketahui, ya. Mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ayat-ayat-Nya, makhluk-makhluk-Nya, ya. Kalau makhluk-Nya saja sedemikian besarnya, ya. Matahari, rembulan, langit, bumi, lautan, gunung, ya. Belum galaksi apa planet-planet yang ada di luar angkasa yang begitu besar, ya. Itu menunjukkan kebesaran penciptanya, ya. Menunjukkan keagungan penciptanya, ya. Tapi demikian pula perkara yang terbesar untuk mengenal Rabb-nya Subhanahu wa taala dan dengan mengenal nama-nama dan sifat-Nya, ya. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat-Nya dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan imam-imam dalam agama ini, ya. Demikian pula dengan mengenal syariat-Nya, hikmah daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan salat, ya, zakat, puasa, semuanya mengandung hikmah, ya. Dan di antara nama Allah adalah Al-Hakim, ya. Zat yang Maha Hikmah, maka seluruh perintah-Nya itu mengandung hikmah, ya. Takdir-Nya yang menimpa hamba-Nya semuanya itu mengandung hikmah, ya. Baik, wa yu'bad, dan supaya Allah Subhanahu wa taala diibadahi, wa yuwahhad, supaya Allah Subhanahu wa taala diesakan, ditauhidkan, wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan seluruh amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Supaya seluruh ibadah, amalan hamba itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ketika seorang hamba mengenal Rabb-nya, mengenal keagungan-Nya, mengenal kebesaran-Nya, ya. Betapa keras-Nya azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menyebabkan dia akan takut untuk bermaksiat kepada-Nya. Lebih-lebih memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baik, wa ta'atu kulluha lillah. Demikian pula seluruh ketaatan, ya. Imtithalul awamir wa sinabun nawahi, seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya perintah Allah yang ditaati, hanya larangan Allah Subhanahu wa taala yang dijauhi, ya. Maka yang lainnya, larangan makhluk, ya, itu ditaati kalau sesuai dengan perintah Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Larangan makhluk maka dijauhi ketika sesuai dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah makhluk dilaksanakan ketika sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib qalat, Allah Subhanahu menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins," dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, "illa liya'budun," kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, ya. Maka ini tujuan, ya. Hikmah diadakannya kita ada di sini itu untuk apa? Liya'budun, ya. Untuk beribadah, ya. Allah ciptakan seluruh fasilitas kepada kita, ya. Makanan, minuman, ya, tempat tinggal. Allah siapkan untuk kita. Allah tundukkan apa yang di langit dan di bumi untuk manusia. Itu untuk apa? Untuk merealisasikan perintah ini. Untuk merealisasikan hikmah. Kita ada di sini, ibadah, ya. Bukan supaya kita mengumpulkan dunia. Kita tentram di dunia ini. Kemudian lupa dari ibadah. Tidak, ya. Tetapi semuanya itu sebagai fasilitas pendukung untuk tujuan yang agung, yaitu ibadah, ya. Maka ini orang yang benar, orang yang berada di atas jalan, mengetahui tujuan yang sebenarnya dia ada di sini, ya. Tidak tertipu dengan dunia, ya. Berbeda dengan orang-orang yang maghrur, ya. Bimata dunia, tertipu dengan perhiasan dunia, ya. Menganggap wah dunia ini sudah sangat luar biasa, sudah nikmat, sudah nyaman bagi mereka, ya. Ada sebagian ulama, ya, ana lupa siapa yang mempermisalkan, ya, orang-orang itu ketika dia perjalanan kehidupan manusia, ya, dia ditunjukkan oleh sekelompok di sekelompok manusia digiring, dia berada di sebuah tempat, ya, kemudian dibawa kepada perjalanan yang jauh, perjalanan yang sangat melelahkan, ya. Bekalnya kurang, ya, makanannya kurang, ya, terus dia dibimbing oleh seseorang, ya, wahai kaum, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah tempat yang kalian akan bisa beristirahat di sana, kalian bisa berbekal diri, ya. Perjalanan masih panjang, ya. Perjalanan itu masih jauh sekali. Tetapi saya tahu sebuah tempat, di sana kamu bisa mempersiapkan diri, bisa memperbanyak bekal, ya. Nah, nanti kalau sudah kuat, sudah banyak, sudah cukup bekal kalian, kita lanjutkan perjalanan kita ke tempat yang kita tuju, gitu. Oh iya, kami mau, sepakat. Satu kaum tadi, semuanya sepakat, ya. Nah, kemudian mereka dibimbing oleh dalal ini, penunjuk jalan, ya. Guide, ya. Dibawa, sudah. Jalannya ke kanan, ke kiri, ya. Terus ikuti, ya. Jalan sampai perjalanan yang jauh, melelahkan. Sangat capek, ya. Sebuah tiba di sebuah tempat yang sangat rindang, ya, buah-buahan sangat banyak, alir mengalir, ya, wah sudah senang mereka. Nah, mereka tadi sudah ditunjukkan ini sebagai tempat persinggahan, ya, bukan tempat tujuan murni. Di sini kalian memperbanyak bekal untuk perjalanan selanjutnya, ya. Nah, sudah diberitahu demikian kalian. Nah, kemudian sebagian mereka, ya ini mayoritas, ya sudah kami tidak mau jalan lagi, ya. Jalannya yang sudah dia lewati tadi kan sengsara, sulit, berat, ya. Perjalanan jauh, ya kan? Nah, padahal ini cuma sementara, ya. Ini negeri persinggahan, ya. Ini negeri tidak sebenarnya, ya. Kita bukan di sini tempatnya, gitu. Tetapi di sini sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal saja, ya. Nah, ketika mayoritasnya tidak mau, ya, nah, kemudian sebagian sedikit yang ikut petunjuk tadi, orang yang memberi petunjuk sudah, yang mau ikut melanjutkan perjalanan, ya, pergi ke tempat yang sejati yang sebenarnya, ya, itu tadi hanya kalau oase di tengah gurun, ya, hanya beberapa saat. Nanti berapa waktu, ya, habis airnya tadi, kebunnya kering lagi, ya. Sudah habis waktunya, sudah habis di situ, tidak ada kehidupan, ya. Sudah tidak ada air, tidak ada tumbuhan, ya. Nah, yang ikut tadi, yang ikut petunjuk tadi sangat sedikit, hanya ikut beberapa orang saja, ya. Dia sampai ke negeri yang sebenarnya, ya. yang tadi yang tidak ikut ya tertipu dengan apa merlapnya persinggahan tadi, sudah tidak mau, sudah saya sudah senang di sini, saya sudah nyaman di sini ya, oh ini sudah enak ya, tadi nanti kalau kita perjalanan lagi jauh lagi, kekurangan bekal lagi ya, dan seterusnya, tidak mau dia, tidak mau bersusah-susah ya, akhirnya ya sudah binasa mereka semuanya ya, ketika airnya sudah kering ya, sumbernya sudah mati ya, tumbuh-tumbuhannya mati satu persatu ya, ya mereka sudah binasa satu persatu itu. Maka ibaratnya kita di dunia ini di negeri persinggahan ya, mengumpulkan bekal ya, mengumpulkan bekal ya. Baik, maka yang cerdas, yang pinter ya, ya dia pilih bekal mana yang paling bagus, ya kan? Bekal mana yang paling berharga, ya? Mana yang paling utama, ya? Ada orang itu yang suka ngumpulkan bekal, ya itu yes. Pokoknya barangnya besar-besar, banyak, orang lihat wah, banyak sekali bekalnya. Tetapi manfaatnya cuma sedikit, kecil, ya. Bawanya saja sulit, berat, ya kan? Sampai di tempat, oh dibuka, oh tidak ada yang bisa dimanfaatkan, ya. Nah, itu tertipu, ya. Ada yang cerdas, yang ngumpulkan bekal ya sudah, kelihatannya tidak nampak dilihat orang, ya. Tetapi manfaatnya sangat besar, ya. Hafalan Al-Quran, ya. Hafalan Sunnah, ya. Orang tidak melihat, ya kan? Oh, apa itu tidak? Tidak punya apa-apa kelihatannya, ya kan? Secara zahir tidak ada apa-apanya, ya. Tetapi itu luar biasa manfaatnya, ya. Di akhirat nanti, ya. Bekal yang sangat bernilai, ya. Bagaimana tidak, penghafal Al-Quran akan diperintahkan untuk naik derajatnya setinggi berapa? Sebanyak ayat yang dia baca di dunia, sebanyak ayat yang dia hafal di dunia. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya, ya. Baik, maka pilih, cari, ya, sungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal yang bernilai tinggi, ya. Ini mukmin itu apa? Orang yang standarnya tinggi, ya. Mencari perkara itu yang paling mulia, ya. Mencari perkara itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang remeh, yang tidak berharga, yang tidak bernilai, ditinggalkan, ya. Pilih yang mulia, pilih yang paling bagus, ya. Pilih yang paling bermanfaat, ya. Mana nanti yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, maka ini tujuan kita ada di sini, ya. Kenapa kita hidup di sini? Kenapa kita Allah adakan di sini, ya? Beribadah, ya. Untuk mencari, mengumpulkan bekal di kehidupan kita yang sebenarnya, di negeri kita yang sebenarnya, negerinya bapak kita dulu, Adam alaihissalam, bukan di dunia, ya. Dunia ini hukuman, ya. Karena Nabi Adam melanggar perintah, ya kan? Melanggar larangan memakan satu buah di jannah, ya kan? Nah, ketika Nabi Adam bertaubat, ya, kembali diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke tempat asalnya, ya. Maka keturunannya, anak-anaknya yang menginginkan bergabung bersama dengan bapaknya nanti di jannah, ya, harus menempuh jalannya, ya. Jalan jannah, ya. Baik. Walaupun tadi jannah itu nilainya besar, nilainya tinggi, harganya mahal, ya. Harganya mahal, ya. Baik, maka itu yang pantas kita usahakan, itu yang pantas kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, ya. Baik, qala rahimahullahu taala wa qala taala wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya, kecuali dengan hak, dengan tujuan, hikmah yang mulia, hikmah yang agung. Ya. Qala ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Qala ta'ala ja'ala Allahul Ka'bata al-Baitul Harama qiyaman lin-nasi wasyahrul harama wal hajji wal qala'id. Dan Allah jadikan Ka'bah ya. Baitullah ya. Rumah pertama yang dibangun di muka bumi ya oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Allah menjadikannya sebagai tempat qiyamal linnas, yaitu sholat linnas, maslahat bagi manusia pada agama dia, pada dunianya ya. Maka agama seseorang itu tegak di Al-Haram ini ya, di Al-Ka'bah ya. Mengsolatnya menghadap sana, tawaf di sana ya. Qala wa syahrul haram wal hadi wal qala'id, demikian pula bulan-bulan haram dan hadyu, sembelian yang dihadiahkan untuk penduduk Mekah. Wal qala'id, binatang hadyu itu diberi kalung, tanda khusus ya. Orang Arab kalau tahu unta diberi tanda, maka mereka tidak berani mengganggunya ya. Ini unta yang dihadiahkan untuk penduduk haram ya. Itu hadyu gitu. Qala ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in 'alim ya. Di antara bentuk kemaslahatan manusia di haram ya, seluruh musuh ya dari berbagai penjuru orang kafir itu, mereka tidak mampu untuk menyerang Al-Haram, tidak mampu menyerang Mekah ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari berbagai serangan musuhnya ya. Baik, keamanan bagi manusia dari sisi dunia mereka ya, pada siapapun yang berlindung di Haram, maka terjaga darahnya ya. Orang kafir, orang Quraisy ketika itu kalau melihat pembunuh bapaknya di haram ya, enggak berani membalas ya. Enggak berani menumpahkan darah di tanah haram ya. Itu bentuk keamanannya. Aman di haram itu ya. Baik. Walaupun mereka orang yang sangat besar permusuhannya ya kan. Satu kabilah dengan kabilah yang lain besar permusuhannya, akan tetapi kalau mereka berlindung di tanah haram, mereka tidak berani melanggar kehormatan tanah haram ya. Baik, demikian pula bulan-bulan haram ya. Satu sendirian Rajab ya. Kemudian tiga beriringan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ya. Di antara hikmah tiga haram ini beriringan pada tengah-tengahnya bulan haji ya. Ketika itu, kalau bulan haram, sudah orang berangkat menyeberangi melewati kabilah lain, aman. Ya. Tetapi selain bulan haram, itu orang Arab itu kalau ada kabilah yang datang bawa harta banyak itu, sudah dijarah, ya, dirampok. Ya. Baik. Sebagaimana kisahnya utusan Bani Abdul Qais. Ya. Abdul Qais. Ketika datang ke Rasulullah SAW, utusannya menyatakan, ya Rasulullah, inna hadzal hayya min Rabi'ah. Sesungguhnya kami dari kabilah Rabi'ah. Wala nasati'u an ya'anatiyakum illa fi azhuril hurum. Dan kami tidak mampu mendatangi engkau kecuali di bulan-bulan haram. Famurni bi'amrin nuhbiru bihi man waro'ana, maka ajari kami ya tentang agama Islam ini yang kami akan mengajari orang-orang di belakang kami, yaitu kabilah kami ya. Ini syahidnya Bani Rabi'ah tadi itu jalannya kalau mau ke Madinah melewati kafir mudor, ya, orang-orang musyrik mudor ketika itu. Kalau selain bulan haram, kalau lewat ya sudah habis, ya, dihadang, dirampok, dibunuh. Wanitanya diambil, dijadikan budak, ya, anak-anaknya dibuat, diambil, jadikan budak, hartanya dirampas, ya. Orang dewasanya laki-laki dibunuh, ya. Itu kebiasaan jahiliyah dulu gitu. Nah, kecuali bulan-bulan haram, ya. Walaupun mereka orang jahiliyah, ya, kalau bulan haram mereka menghormati Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Maka Dzulqa'dah dan Muharram itu di depan dan di belakang bulan haji. Fungsinya, hikmahnya, ketika berangkat haji aman, pulang dari haji juga aman itu, ya. Baik. Nah, itu semuanya ini bentuk penyebutan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, tujuannya adalah untuk ibadah. Baik, maka beruntung orang-orang yang memahami tujuan keberadaan dia ada di dunia ini, ya. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiqil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.